apakah ini nyata atau hanya bayangan? Ketika kau turun menemuiku, kau kibaskan basah rambutmu. Engkaulah gadis yang hadir di mimpiku. Lidahku keluh tercekam. Kuhela nafas dalam, mengatur debar jantungku. Hanya sepenggal kata yang kutangkap ketika kau bicara panjang. Aku hanyut di arus asmara, rasanya aku tenggelam. Semakin jauh bayang senyummu tak mampu ku buang. Aku jatuh hati saat pertama menatapmu. Mungkinkah samudra dapat menolong aku mengungkapkan rasa cintaku yang membara? Tetapi badai mengingatkanku untuk menyerah. Sebab engkau terlalu tinggi untuk kuraih. Sebab engkau terlalu jauh. Terlalu jauh untuk ku rengkuh.